Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al ikhwa wal akhwat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang merayakan maulid nabi besar nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembahasan yang banyak dibahas di belakangan ini. Khususnya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu al-Ashur pada abad ke-9, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Dan para ulama belakangan menulis berbagai tulisan di dalam pembahasan ini. Baik itu yang membolehkan maupun yang melarangnya. Dan berbagai fatwa bertebaran, ada yang pendek, ada yang panjang. Dan orang-orang membicarakannya, hanya saja banyak kesalahpahaman di sana-sini. Maka ini mungkin yang perlu kita terangkan pada kesempatan ringkas ini. Saya akan bahas dalam poin-poin yang singkat yang saya harapkan kita semua bisa melihat uraian apa alasan orang yang melarang dan apa alasan yang mereka yang membolehkan, serta kita melihat apa sebenarnya hakikat yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ada banyak pembahasan di sini. Saya bentuk dalam konteks tanya jawab. Yang pertama, adakah kadar yang disepakati antara mereka yang membolehkan atau menganggap baik perayaan Maulid dengan orang yang melarang perayaan Maulid tersebut? Jawabannya ya, kadar kesepakatan ada dalam beberapa hal. Yang pertama, semuanya bersepakat bahwa merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak terjadi di masa para as-salaf as-salih dari 3 generasi. Para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Bahkan kita akan dengarkan sebagian dari yang membolehkan juga mengakui bahwa maulid itu adalah bid'ah, hanya saja dianggap bid'ah hasanah. Saya akan bacakan ucapan-ucapan para ulama di dalam hal ini. Saya mulai dari yang melarang dulu. yang menganggap tidak bolehnya. Yang pertama adalah Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi rahimahullahu taala, yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Dalam kitabnya Iqtida As-Siratul Mustaqim di jilid 2 halaman 619 beliau berkata, "Lam yaf'alhu salaf ma'a qiyamil muqtada lahu wa adamil mani' minhu." Maulid itu tidak dilakukan oleh para as-salaf. Padahal ada hal yang mengharuskan mereka mengerjakannya dan tidak ada yang menghalanginya. Iya. Kan kalau ditanya yang melakukan maulid, kenapa kalian melakukan maulid? Karena kecintaan kepada Nabi. Kan begitu. Itu salah satu alasannya, kecintaan kepada Nabi. Kecintaan kepada Nabi ada di masa itu. Ya, kalau mau ditanyakan siapa yang lebih cinta kepada Nabi melebihi para sahabat, jawabannya ada atau tidak ada? Tidak ada yang lebih cinta dari para sahabat. Berarti hal itu ada di masa para sahabat, para salaf. Tapi tidak ada yang mengerjakan itu. Dan tidak ada mani, tidak ada yang menahan. Karena itu kata beliau, "Law kana hadha khairan mahdhan aw rajihan, lakana as-salafu ahaqqa bihi minna." Andai kata perayaan maulid ini adalah kebaikan murni atau kebaikan yang rajih, kebaikan yang mendominasi, para salaf itu lebih berhak daripada kita di dalam merayakannya. Iya. Karena para salaf itu mereka lebih besar cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum 'alal khairi ahras. Dan terhadap kebaikan mereka lebih bersemangat. Mereka lebih bersemangat. Tapi ternyata mereka tidak lakukan. Kenapa? Karena yang mereka tampakkan bukan perayaan maulidnya. Kata Syekhul Islam, wa innama kamalu mahabbatihi wa ta'zimihi fi mutaba'atihi wa ta'atihi wa ittiba'i amrihi wa ihya'i sunnatihi batinan wa zahira. Tetapi kesempurnaan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengagungan kepada beliau adalah di dalam mengikutinya, di dalam taat kepada beliau, di dalam menjalankan perintahnya, di dalam menghidupkan sunnahnya yang zahir maupun yang batin, dan di dalam menyebarkan wa nashri ma bu'itha bihi, menyebarkan agama yang Nabi diutus dengannya, wal jihadu ala dhalik, dan berjihad di atas hal tersebut. Bil qalbi wal yadi wal lisan, dengan hati, dengan tangan dan dengan lisan. Fa inna hadhihi tariqatus sabiqin al awwalina minal muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan. Kata beliau, inilah jalannya orang-orang terdahulu lagi pertama dari kalangan sahabat muhajirin dan al ansar serta siapa yang mengikuti mereka dengan sangat baik. Ini satu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang kedua, Al-Imam Tajiduddin Amr ibn Salim Al-Lakhmi yang masyhur dengan sebutan Al-Fakihani. Masyhur dengan sebutan Al-Fakihani. Al-Fakihani ini punya kitab tercetak judulnya Al-Maurid fi Amalil Maulid. Iya. Dan buku beliau ini disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala secara lengkap di dalam kitab beliau Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Iya. Al-Fakihani berkata apa? Al-Fakihani meninggal pada tahun 734 Hijriah. Kata Al-Fakihani, "La a'lamu li hadzal maulid aslan fi kitabin wala sunnatin. ولا ينقل عمله عن احد من علماء الامه الذين هم القدوه في الدين المتمسكون باثار المتقدمين بل هو بدعه." Kata Al-Fakihani, saya tidak mengetahui ada dasar untuk maulid ini, dasar pijakan, dasar dalil yang berasal dari Al-Qur'an, tidak ada pula dari sunnah, dan tidak pula dinukil pengamalan maulid ini dari seorang pun di kalangan ulama umat. ulama umat yang merupakan panutan dalam agama yang berpegang dengan jejak-jejak ulama terdahulu. Bahkan dia adalah bid'ah. Baik, ini Al-Faqih ini sudah di abad ke-8. Wafatnya tahun 734 Hijriah. Berikutnya, di antara yang menyebutnya sebagai bid'ah, tidak ada dari para salaf, adalah Al-Allamah Ibnul Hajj rahimahullah. Al-Faqihani ini ulama Malikiyah. Ibnul Hajj juga dari ulama Malikiyah. Dan ucapan Al-Faqihani ini, penerapannya tentang pelarangan maulid, tidak bolehnya, ini dinukil oleh sejumlah ulama Malikiyah dalam buku-buku mereka di pembahasan fikih. Adapun Ibnul Hajj dalam kitab beliau Al-Madkhal, iya, beliau menjelaskan, fa'in khala, maksudnya fa'in khala minhu, apabila maulid ini tidak ada di dalamnya as-sama, tidak ada di dalamnya dari nyanyian-nyanyiannya orang-orang sufi, iya, wa umila ta'aman faqat, dan dibuat makanan saja di dalam maulid ini, wa amila ta'aman faqat, dan orang yang melakukan maulid dia membuat makanan saja, wa nawa bihil maulid wa da'a ilaihi al-ikhwan wa salima min kulli ma taqaddama dhikruhu, dan dia hanya meniatkan maulid, dia panggil kawan-kawannya dan selamat perayaan maulidnya dari segala kerusakan yang telah disebutkan sebelumnya. Ada beliau terangkan ya tentang mafasid dari maulid. Maka hukum maulid yang seperti ini apa? Kata beliau, fahuwa bida'atun binafsi niyatihi faqat. Maka dia itu adalah bida'ah dengan niat itu saja. Ya, kenapa? Inna dhalika ziyadatun fiddin laysa min amalis salafil madin. Alasannya karena itu tambahan di dalam agama. Tidak ada dari amalan para as-salaf yang terdahulu. Iya. Wattiba'us salaf awla. Mengikuti as-salaf lebih layak, kata beliau. Bal aujab, bahkan lebih wajib. Iya. Jelas ya? Kata beliau, awla, mengikuti as-salaf awla. Bal aujabu min ayyazida niyatan mukhalifatan lima kanu alaihi. Iya. Bahkan itu lebih wajib. Ya, daripada dia menambah niat yang menyelisihi apa yang para salaf berada di atasnya. Li'annahum ashaddun nasi ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhiman lahu wa li sunnatihi. Karena mereka ini, para salaf ini manusia yang paling kuat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling mengagungkannya, mengagungkan Nabi dan mengagungkan sunnahnya. Walahum qadamus sabiq fil mubadarati ila dalik. Dan mereka punya kaki yang sudah lebih dahulu mendahului kita di dalam seluruh hal itu. Walam yunqal an ahadin minhum annahu nawal maulid, dan tidak diniat dan tidak dinukil dari seorang pun dari para as-salaf ada yang meniatkan maulid. Wa nahnu lahum taba' fa yas'una ma wasa'ahum, kata Ibnul Hajj, dan kita mengikuti para as-salaf. Dan apa yang lapang bagi mereka, yang dianggap bagus oleh mereka, itulah yang lapang bagi kita. Baik. Ini Ibnul Hajj rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, Imam Syaukani. Ya, saya hanya bawakan dari ulama-ulama terdahulu. Dari ulama belakangan, ya, saya tidak terlalu banyak menyebutkan dari ucapan-ucapan mereka seputar maulid ya. Dari ulama yang terdahulu, Imam Syaukani wafat pada tahun 1250 Hijriah. Kata beliau, lam ajid ilal an dalilan yadullu ala thubutihi min kitabin wala sunnatin wala ijma'in wala qiyasin wala istidlal. Kata beliau, sampai sekarang saya tidak ketemukan dalil tentang tsabitnya adanya maulid ini. Tidak dari Al-Quran, tidak pula dari sunnah, tidak ada dari kesepakatan ulama, tidak ada dari kias, dan tidak dari sisi pendalilan manapun. Ya. Dan ini unik ya Imam Syaukani. Karena Imam Syaukani ini beliau membaca buku-buku para ulama yang menulis tentang apa? Tentang pembolehan maulid. Termasuk buku Asyuti dibaca oleh Asy-Syaukani. Tapi bersamaan dengan itu beliau menyatakan ini. Kata beliau, bal ajma'al muslimuna annahu lam yujad fi asri khairil qurun wala alladziina yalunahum wala alladziina yalunahum. Bahkan sepakat kaum muslimin iya bahwa maulid ini tidak diketemukan di masa generasi yang terbaik, yaitu para sahabat. Dan tidak pula di masa generasi setelah mereka, yaitu para tabi'in. Dan tidak pula diketemukan di masa setelah mereka, tabi'ut tabi'in. Kemudian beberapa halaman setelah itu, setelah Syaukani menyebutkan beberapa karya tulis di pembahasan maulid, termasuk buku Asyuti, beliau sebutkan. Dan siapa yang menulis sebelum Asyuti atau di sekitar Asyuti? Ya. Kata Syaukani, paminhum man jazama bi adami jawazi. Di antara ulama ada yang memastikan tidak bolehnya maulid. Wa minhum man jawazahu bi syarti alla yashabuhu munkar. Dan di antara ulama ada yang membolehkan maulid tapi dengan syarat tidak boleh disertai dengan kemungkaran. Mal i'tiraf bi annahu bid'ah, tapi yang membolehkan mengakui bahwa maulid adalah bid'ah. Iya. Tapi kata Syaukani, walam ya'ti bi hujjatin aslan. Tapi dia tidak membawa hujjah sama sekali. Baik, satu lagi dari ulama yang tidak membolehkan maulid. Ini dari ulama belakangan ya. Dari ulama Mesir. Iya. Syekh Muhammad bin Abdul Salam Asy-Syukairi dalam kitabnya As-Sunan wal Mubtada'at al-Muta'alliqah bil Adhkari was Salawat. Kata beliau, fattikhadu maulidihi musiman wal ihtivalu bihi bid'atun munkarah dolalatun lam yarid biha syar'un wala aqlun. Menjadikan maulid beliau, kelahiran Nabi SAW, sebagai suatu musim dan dirayakan dengannya, itu adalah bid'ah munkar yang sesat. Tidak ada dalil syariat di dalamnya dan tidak pula dibenarkan oleh akal. Law kana fi hadha khairun kaifa yaghfalu anhu Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'irus sahabah wa tabi'una wa tabi'uhum wal a'immatu atba'uhum. Kalau di dalam maulid ini ada kebaikan, bagaimana mungkin ya lalai orang yang paling mengenal, bagaimana mungkin lalai dari maulid ini Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabat serta seluruh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para imam dan yang mengikuti para imam. Kok bisa semuanya lalai? Iya. Baik. Kita tidak usah banyak-banyak ya. Saya sebenarnya tidak ingin menyebutkan ucapan ulama yang melarang, yang tidak membolehkan. Sebab kalau dibacakan kata yang membolehkan, ya sebelum kebaca juga saya sudah tahu. Paling namanya itu-itu aja. Iya. Tapi ini karena sebagian orang Masya Allah ya pandai, dia bikin perbandingan. Yang membolehkan maulid. Satu, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dua, Asy-Syuti. Ketiga, keempat. Yang tidak membolehkan, sebagian ulama Saudi Arabia. Masya Allah, cuma itu saja yang dia sebut. Yang gak adil namanya. Ya. Baik, sekarang saya bacakan. Apa ulama yang membolehkan maulid sekarang? Pertama As-Suyuti rahimahullah. As-Suyuti wafat tahun 911 Hijriah. Ya, beda berapa tahun dari Ibnu Taimiyah. Dari Al-Faqihani, hampir 200 tahun. Ya. As-Suyuti beliau punya pembahasan tentang maulid. Beliau beri nama Husnul Maqsid. Disebutkan di dalam kumpulan fatwa-fatwa yang beliau beri judul dengan nama Al-Hawi Lil Fatawi, dicetak 2 jilid. Ini di pembahasan Kitabun Nikah di bab walima. Di situ disebutkan pembahasannya. Ya. As-Suyuti berkata, perhatikan ucapan As-Suyuti, bahasanya, awwalu man ahdatha fi'la dhalika صاحب الإربل الملك المظفر. Awal yang mengada-adakan perbuatan maulid adalah penguasa Irbal, Raja Al-Muzaffar. Jadi Asyuti mengakui bahwa maulid ini uhdith, diada-adakan. Perhatikan, dia sendiri mengakui. Ya. Yang kedua, dari yang membolehkan maulid, namanya Abu Syamah rahimahullah, penulis kitab Al-Ba'ith ala inkaril bid'ah wal hawadith. Beliau berkata, wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina min hadzal qabil, kata beliau, dari bid'ah yang paling bagus di masa kita. Nah, ini dia sebut. Ya. Dari bid'ah yang paling apa? Bagus. Jadi sudah akui di bid'ah. Ya. Tapi sayangnya dikasih kata yang paling bagus. Ya. Baik. Kata beliau, makana yuf'al di Madinati Irbal. Apa yang dilakukan di tanah Irbal, di negeri Irbal. Ini negeri di berada di Mausil. Iya. Jabarahallahu ta'ala kulla amin fil yawmil muwafiq li yawmi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diadakan di negeri Irbal itu. Ya, semoga Allah menguatkan negeri ini setiap tahun katanya pada hari yang bertepatan dengan kelahiran Nabi. Dia tidak sebutkan hari apa. Karena ada silang pendapat. Hari kelahiran Nabi itu hari apa. Jelas ya? Diadakan di situ apa? Minas sadaqat, dari sedekah-sedekah. Al-ma'ruf, dari perkara yang ma'ruf. Yidhariz zina, wassurur. Ditampakkan dari perhiasan kegembiraan. Dan seterusnya, dari ucapan beliau. Baik, itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Dari yang membolehkan maulid. Ini Imam As-Sakhawi. Ucapan As-Sakhawi, ya, itu di dalam sebuah bukunya, dia punya buku khusus tentang masalah maulid. Tapi kita menukilnya dari nukilan Ali Qari di dalam bukunya Al-Maurid Ar-Rawi fil Maulidin Nabawi. Ya. Jadi dua di sini, As-Sakhawi dan Ali Qari, sebab Ali Qari menukil dalam keadaan apa? Menyetujuinya. Kata As-Sakhawi, aslu amalil maulid syarif lam yunqal an ahadin min as-salafis salih fil quruni ath-thalathati al-fadilah wa innama hadatha ba'daha bil maqasidil hasanah. Asal pelaksanaan maulid Nabi yang mulia, maulid yang mulia itu tidak dinukil dari seorang pun dari para as-salaf di tiga generasi yang utama. Diakui tidak dinukil. Ya. Itu hanya terjadi di masa setelahnya dengan maksud-maksud baik dari orang-orang yang mengerjakannya. Jelas ya? Jadi beliau akui bahwa maulid ini ya tidak ada dinukil dari seorang pun dari para as-salaf di tiga generasi pertama. Baik, yang keempat. Dari yang membolehkan maulid. Ya. Muhammad Alawi Al-Maliki. Ya, ini bahasa Arabnya begitu ya. Kalau orang Indonesia sebutnya Muhammad Alwi Al-Maliki. Dia punya buku namanya Haul al-Ihtifal bil Maulid. Iya. Haul al-Ihtifal bil Maulid. Meninggalnya belum lama beliau ini, Muhammad Alwi Al-Maliki, Al-Maliki. Di dalam buku ini beliau katakan, "Fal ihtibalu bil Maulid wa lam yakun fi ahdihi wa illam yakun fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam fa huwa bid'atun." Katanya mengadakan, merayakan maulid walaupun tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya bid'ah. Walakinna hasanatun, tapi dia adalah bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang bagus. Kenapa? Lindirajiha tahtal adillati syar'iyya wal qawaidil kulliyya. Karena dia berada di bawah dalil-dalil syariat dan kaidah-kaidah global, kaidah-kaidah umum. Iya. Jadi sini diakui bahwa maulid itu tidak ada di masa Nabi. Dan beliau juga akui bahwa maulid adalah bid'ah. Hanya saja dia katakan ini bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Ya, ada dalil-dalil umumnya. Ya, kita akan bahas tentang masalah itu nanti. Baik. Di antara yang membolehkan maulid, saya sebut ya, orang belakangan pun saya sebut. Ya, dari yang membolehkan. Namanya Yusuf Ar-Rifa'i. Dia punya tulisan judulnya Ar-Raddul Muhkam Al-Mani'. Ya. Dia berkata, "Inna ijtima'an nas 'ala sama'i qissatil maulidin nabiyyi syarif amrun ushtuhditha ba'da 'asrin nubuwah. Bal ma dhahara illa fi awail al-qarni as-sadis al-hijri." Sesungguhnya berkumpulnya manusia untuk mendengarkan kisah maulid Nabi adalah perkara yang baru terjadi setelah masa kenabian. Bahkan tidak pernah kelihatan maulid ini kecuali di awal-awal abad ke-6 Hijriah. Baik. Selesai ya? Jadi kita di sini bisa simpulkan antara yang melarang maulid dan membolehkannya, yang menganggapnya bagus, semuanya bersepakat bahwa maulid ini ada di masa Nabi atau tidak? Tidak ada. Di 3 generasi ada? Tidak ada. Jadi mereka sepakat di situ. Bahkan sebagian orang yang membolehkan maulid juga sepakat bahwa maulid itu bid'ah. Hanya saja anggapannya bid'ah apa? Bisahat. Ya, ini kesepakatan yang pertama antara yang membolehkan dan yang melarang. Kesepakatan yang kedua. Baik, hal yang kedua yang disepakati antara yang melarang perayaan maulid dan yang membolehkan adalah keduanya membangun pendapat mereka di atas kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang melarang, mereka ingin menerapkan ayat Al-Quran. Karena bukti kecintaan adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah kalau memang kalian cinta kepada Allah, ikutilah saya. Itu bukti kecintaan dengan mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kecintaannya kepada Nabi, penjagaannya terhadap sunnahnya, terhadap syariatnya. Ini yang mendorong mereka untuk hal tersebut. Ya, sebagaimana orang yang membolehkan maulid, mereka juga beralasan karena kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cinta ingin mengingat tentang hari-hari kehidupannya, cinta ingin berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta untuk memberi makanan kepada orang-orang yang perlu, ya, dan seterusnya. Iya, baik. Jadi semuanya dibangun di atas apa? Kecintaan. Orang yang melarang maulid, ya, itu tidak pernah mereka melarang orang membaca kisah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melarang maulid, ya, perayaan maulid itu tidak pernah mereka melarang berselawat. Dan orang yang melarang maulid, mereka juga adalah orang yang senang nama Nabi itu selalu disebut dan ditinggikan. Iya. Mereka menganggap ibadah-ibadah yang bagus, memberi makan dan seterusnya. Tapi yang menjadi masalah, seluruh hal ini berkumpul dalam sebuah ibadah namanya perayaan maulid. Apakah ada syariatnya dari Nabi atau tidak? Nah, itu menjadi letak permasalahan. Ya. Karena itu jangan ada yang berucap. Nah, ini yang melarang merayakan maulid ini. Artinya dia mengkafirkan kita yang merayakannya. Nah, ini Masya Allah ya. Ini sudah dari dahulu ada yang berucap seperti itu. Sampai hebat sekali dulu. Syekh Bin Baz rahimahullah dulu pernah beliau menulis, memberi jawaban tentang hukum maulid dan beliau terangkan bahwa maulid bid'ah dalam agama. Iya. Kemudian setelah itu ditulis di koran-koran di Saudi dan disebarkan di di radio. Nah, tiba-tiba Radio London menyiarkan di berita pagi bahwa Syekh Bin Baz mengatakan ia merayakan maulid, katanya perayaan maulid itu adalah kekafiran. Ya. Maka Syekh Bin Baz memberikan sanggahan untuk hal tersebut dalam tulisan beliau. Dan beliau katakan, beberapa hari yang lalu ada yang menukil dariku, dia sebutkan dari Ida London, ya, bahwa saya mengatakan perayaan maulid itu adalah kekafiran. Dan ini adalah kedustaan, tidak ada asas kebenarannya sama sekali. Dan setiap orang yang membaca tulisan saya akan tahu akan hal ini. Iya, tahu akan hal ini. Baik, jadi hukum terhadap bid'ah itu bukan artinya seorang itu dikafirkan. Jelas ya, bahkan akan datang nanti kita akan kaji salah satu alasan orang yang membolehkan maulid, dia berdalilkan dengan ucapan Ibnu Taimiyah. Iya, kita akan kaji di situ bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kadang memandang orang yang merayakan maulid itu karena niatnya yang baik dia dapat pahala. Karena niatnya yang baik. Kita akan kaji ucapan beliau di sana. Iya. Karena itu jangan lagi ada yang berkata bahwa ini ahli sunnah atau salafi yang tidak membolehkan maulid, mereka ini membid'ahkan orang. Atau mereka ini mengkafirkan. Atau mereka ini tidak suka selawat. Iya. Atau seterusnya dari kalimat-kalimat yang biasa digulirkan oleh sebagian orang. Iya. Jelas ya? Bukti kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Dan itu terlihat nanti dari amalan-amalan yang dikerjakan oleh seseorang. Ya, kemudian dari uraian ini juga jangan ada yang berkata ya bahwa ini yang membolehkan, yang tidak membolehkan maulid ini, yang membolehkan maulid Masya Allah. Pertama, Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya. Suyuti, berapa hadith mereka hafal? Ya. Sekian ratus ribu hadith. Ini yang tidak membolehkan siapa? Cuma hafal 3 hadith. Itu pun katanya cuma dari laptop. Kalau baterainya habis sudah. Ya. Nah, ini kalimat-kalimat tidak bagus. Ya. Tidak layak di dalam pembahasan ilmiah. Orang harusnya membawakan fakta yang baik. Ya, kalau kita pinjam ucapan si pembicara itu tadi, si pembicara pernah berkata, jangan ada dusta di antara kita. Ya, dan itu bagus ya, jangan ada dusta di antara kita. Baik. Berikutnya, di sini akan muncul pertanyaan. Ya. Setelah kita masuk ke pendahuluan ini, akan muncul pertanyaan. Ini perayaan maulid, kan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan pemimpin anak Adam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kapankah beliau dilahirkan? Kapankah beliau dilahirkan? Ya, kalau yang populer, setiap tahunnya dirayakan tanggal berapa? Tanggal 12 bulan 3. Ya, bulan 3 itu namanya Rabi al-Awwal. Kan begitu? Ya. Dan ini memang mayoritasnya seperti itu. Tapi ini bukan kesepakatan ulama. Bukan kesepakatan ulama. Ada perbedaan pendapat dalam hari apa dilahirkan tanggalnya. Bahkan ada perbedaan pendapat dalam bulannya. Dalam bulannya. Iya. Di antara ulama ada yang berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 8. Ada yang mengatakan tanggal 10. Ada yang mengatakan tanggal 12. Ada yang mengatakan tanggal 17 dari Rabiul Awal. Ya. Baik. Dan ada yang mengatakan bukan di Rabiul Awal, malah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ya, dan ini bisa dibuka di buku-buku yang menjelaskan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekatnya mungkin Al-Bidayah wa Nihayah, dan selainnya itu akan ditemukan, dijelaskan perbedaan pendapat ini. Sampai Raja Al-Mudhaffar sendiri, ya, itu disebutkan bahwa perayaan maulidnya itu tidak di satu hari itu saja, bukan di tanggal 12 saja, tahun berikutnya berubah di tanggal ini, berubah di tanggal itu. Ya. Bahkan untuk keluar dari celah ini, ada sebagian mengatakan maulid itu tidak mesti tanggal 12. Dia boleh berpindah di tempat lain. Nah, ini untuk keluar dari masalah ini. Untuk keluar dari apa? Dari masalah ini. Baik. Sekarang yang menjadi permasalahan, sesuatu kalau memang itu sangat penting, tidak mungkin hal tersebut tidak tercatat. Ya. Di dalam apa? Di dalam sejarah, kan begitu. Nah, kita akan kaji nanti hadis salah satu dalil orang yang membolehkan maulid. Katanya di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Kata beliau, "Dalika yaumu wulidtu fihi. Dalika yauma wulidtu fihi wa yauma bu'idtu au unzila alayya fihi." Iya. Hari Senin itu adalah hari saya dilahirkan padanya. Atau hari saya diutus, diturunkan kepadaku. Baik, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyinggung harinya, hanya menyinggung apa? Harinya saja, hari Senin. Iya. Andai kata tanggalnya itu adalah hal yang jelas atau hal yang penting bagi umat, Nabi pasti akan menyebutkan apa? Tanggalnya. Nabi itu orang yang paling fasih. Dan orang yang paling detail dalam berbicara. Beliau diberi dari jawami'ul kalim. Kemampuan mengumpulkan makna-makna yang luas dalam kalimat-kalimat ringkas. Kalau ada hal yang merupakan perkara agama, tidak mungkin beliau luputkan. Sebab tugas seorang Nabi seperti itu. Tidak meluputkan suatu apapun untuk umatnya. Karena itu dalam hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Innahu lam yakun nabiyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi itu untuk menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut untuk menerangkan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Kok bisa masalah seperti ini tidak diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Baik. Dan terkait dengan kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, ini juga tidak diketahui dari umat ini, dari para sahabat, para tabiin, tabi'ut tabiin, ada yang punya perhatian khusus di kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Pada tanggalnya dan bulannya seperti yang berjalan sekarang di tengah manusia ini. Jelas ya? Bahkan di sini ada satu hal yang banyak orang tidak mengetahuinya. Apa itu? Sekarang saya mau bertanya, Nabi itu meninggal kapan? Nah, tanggal 12 Rabiul Awal meninggalnya. Dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Jelas ya? Karena meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memang dicatat oleh umat. Nabi berucap sebuah hadis di situ. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, "Idza asaba ahadukum musibatan falyadhkur musibatahu bi fa innaha min a'dhamil masa'ib." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian tertimpa musibah, maka hendaknya dia ingat musibah tersebut. Hendaknya dia ingat musibahnya terkait denganku, kata Nabi. Karena musibah yang terkait denganku, itu musibah di antara musibah yang paling besar. Jadi Nabi perintah hal itu. Dan ini yang berjalan di tengah para sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik berkata, "Syahidtuhu yauma dakhala al-Madinah." Saya melihat Nabi di hari beliau masuk ke kota Madinah. Maksudnya hijrah dari Mekah masuk ke Madinah. Di hari yang Nabi masuk ke Madinah, kata Anas, saya menyaksikan Nabi. "Fama ra'aitu yawman qad ahsana wala adwa min yawmin dakhala alaina fihi." Kami tidak pernah melihat, kata Anas, saya tidak pernah melihat satu hari pun yang lebih indah dan lebih terang melebihi hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di hari itu. Iya. Jelas ya? Masuk di hari tersebut. Tapi bersamaan dengan itu juga ada dicatat hari Nabi menginjakkan kakinya di kota Madinah, tiba

Saya akan berikan sebabnya. Ya, sebabnya karena para khalifah Al-Fatimiyun ini yang dikenal dengan nama Al-Ubaidiyun, ini orang Syiah Rafidhah. Ya. Dari orang-orang yang dikenal dengan kezaliman, kefasikan, kefajiran, ya, bid'ah dan munkarat, bahkan lebih daripada itu. Ya. Lebih daripada itu. As-Suyuti sendiri rahimahullah, As-Suyuti sendiri. Ya. Beliau di dalam kitabnya Tarikh Al-Khulafa, beliau berkata, saya sengaja tidak menyebut seorang pun dari nama khalifah Fatimiyin di sini, dari Bani Ubaid. Saya tidak sebut di dalam buku ini. Padahal dia punya buku namanya Tarikh Al-Khulafa, sejarah para khalifah. Harusnya kan khalifah Al-Ubaidiyin juga disebut. Tapi As-Suyuti terangkan. Kenapa dia tidak sebut? Karena keimaman mereka tidak syah. Karena keimaman mereka apa? Tidak syah. Jadi ini saya tidak usah baca terusannya ya. Kenapa? Cukup bahwa mereka ini sangat buruk sekali di pandangan para ulama. Iya. Karena itu, iya. Mereka kadang ingin menutupi hal ini sebabnya, oh jangan sampai dikatakan kita ini ikut orang-orang Syiah Rafidhah ternyata yang duluan melakukannya dari kalangan Fatimiyun ini. Jelas ya? Baik. Selesai sudah pembahasan tentang siapakah yang pertama melakukan maulid ini. Pembahasan berikutnya. Muncul pertanyaan di sini. Ya, setelah kita ketahui tentang apa yang disepakati antara orang yang membolehkan dan tidak membolehkan. Ya, muncul pertanyaan di mana sebenarnya letak permasalahan antara yang membolehkan dan tidak memperbolehkan. Yang membolehkan maulid dan yang melarangnya, sebenarnya letak yang mereka bahas itu di mana? Letak yang mereka permasalahkan itu apa? Ya, ini yang perlu dijelaskan dengan baik. Dan sebenarnya dari apa yang telah kita terangkan, ya, itu sudah kelihatan ya. Sebab semua orang yang membolehkannya, semua orang yang membolehkan maulid, itu dia syaratkan di dalam maulid itu tidak boleh ada apa? Ada kemungkaran. Ya. Jadi bagi mereka maulid itu isinya adalah bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menyebut dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang dibacakan dari qasidah, pujian-pujian, memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian di dalam maulid itu ada memberi makan. Ya, memberi makan. Ya. Adapun kalau ada kemungkaran, maka ulama-ulama yang membolehkan maulid itu mencelanya, tidak memperbolehkannya. Iya, tidak memperbolehkannya. Termasuk Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Iya. Termasuk Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Dan Ibnu Al-Hajj sendiri sudah menerangkan tentang kemungkaran-kemungkaran itu kayak bagaimana. Ya, di dalam perayaan maulid tersebut. Jadi kalau ada kemungkarannya itu mereka ingkari. Sampai kita di Indonesia juga itu adalah hal yang dimaklumi ya. Sampai Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari rahimahullahu taala, pendiri NU, itu beliau punya buku judulnya At-Tambihat Al-Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat. Artinya peringatan-peringatan yang wajib terhadap siapa yang merayakan maulid dengan kemungkaran. Iya. Maka beliau terangkan apa saja kemungkaran-kemungkaran itu yang tidak boleh di situ. Bercampur baur laki-laki perempuan. Hah? Bercampur baur laki-laki perempuan. Ini beliau ingkari. Ya. Jelas ya? Kemudian disertai dengan musik di dalamnya, joget-joget. Ya. Ini kemungkaran-kemungkaran disepakati oleh ulama, tidak diperbolehkan. Ya. Apalagi kalau di dalamnya terdapat dari kesyirikan-kesyirikan, keyakinan-keyakinan yang batil. Ya. Misalnya meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir pada saat maulid tersebut. Itu ada yang meyakini seperti itu. Ya. Sampai ada sebagian ulama berkata tentang kelompok Tijani. Kelompok Tijani ini, Masya Allah, selalu mereka berkata bahwa Nabi itu hadir bersama kita. Jadi ada yang berkata, Masya Allah, repot sekali Nabi dari kota Madinah datang ke Maroko untuk hadir bersama kalian. Ya, betapa jauh perjalanan Nabi itu hadir bersama kalian. Baik. Jadi ini keyakinan-keyakinan batil yang seperti ini jelas tidak diperbolehkan. Adalah kemungkaran. Iya. Ya, kalau dalam maulid misalnya dibacakan Qasid al-Burda. Nah, ini dari kemungkaran. Dalam Qasid al-Burda itu ada syair-syair yang sangat tidak layak sekali. Berlebihan terhadap kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti ucapan Al-Busiri, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Ya. Qasid al-Burda ini dari lantunan syair-syair bagus ya. Apa namanya? Susunannya di atas wazan Bahrul Basit. Ya mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Bagus ini ya, tapi maknanya yang di dalamnya ada makna-makna yang berlebihan terhadap Nabi. Seperti qasidah ini. Ya, dia berkata kepada Nabi, "Wahai makhluk yang paling mulia, saya tidak memiliki tempat berlindung selain daripada engkau. Ketika terjadi perkara besar yang menimpa semua orang." Yang seperti ini milik siapa? Milik Nabi atau milik Allah? Milik Allah, semua orang paham kan? Ya, masa dibaca di acara maulid? Ya, dijadikan hal tersebut bagian dari maulid. Nah ini perkara mungkar, semua ulama yang membolehkan maulid pun mengingkari hal yang seperti ini. Baik, jadi kalau begitu yang dipermasalahkan, ya, yang menjadi pembahasan di dalam pembahasan maulid ini, itu di sudut yang mana? Jawabannya itu di pembahasan maulid yang lepas dari kemungkaran itu tadi. Lepas dari kemungkaran itu tadi. Maulid yang tidak ada kemungkaran yang seperti itu, yang hanya ada di dalamnya berselawat kepada Nabi, mengingat dari sirah Nabi, kemudian membaca dari kasidah-kasidah yang bagus, kemudian memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya ini dari hal-hal yang bagus ini berkumpul sebagai maulid. Ini yang menjadi letak pembahasan. Itulah terbagi dua. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya. Baik. Jadi kita sudah mulai masuk kepada inti pembahasan di dalam masalah ini. Ya, jadi kalau saya ingin bahas di sini tentang dalil-dalil, ya, siapa yang membolehkannya, dalil-dalil yang mereka sebutkan itu banyak. Banyak yang mereka sebutkan. Dan tentang orang yang melarangnya, saya sudah singgung tadi beberapa dari dalilnya. Dan saya tidak mau terangkan secara khusus dalil mereka yang tidak membolehkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena ini pembahasan kita ringkas. Iya. Tidak diragukan bahwa maulid itu adalah perkara yang tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan dia adalah perkara baru di dalam agama. Perkara baru di dalam agama. Dia adalah hal yang ditolak menurut pendapat yang paling dekat, yang paling kuat. Itulah pendapat para ulama yang apa? Yang melarang. Nah, sekarang sisa kita dengarkan. Ya. Kita dengarkan bagaimana dalil mereka yang membolehkan maulid tersebut. Ya, apa alasan mereka? Ya, jadi sebelum saya memulai membacakan dalil-dalil mereka, bahwa mereka yang membolehkan perayaan maulid ini, semua dalil-dalil mereka itu kita akan jawab. Ya, pada apa yang akan dipaparkan di malam ini, pada perkara-perkara yang penting untuk dijelaskan, kita akan terangkan. Tapi kita akan jawab dengan dua jawaban. Ada jawaban global dan ada jawaban apa? Jawaban terperinci. Ada jawaban secara mujmal, al-jawabul mujmal, dan ada al-jawab al-mufassal. Jawaban secara terperinci. Iya. Jawaban globalnya dikatakan bahwa seluruh dalil yang dipakai oleh para ulama yang menganggap boleh maulid itu, boleh perayaan maulid itu adalah sebenarnya sama sekali tidak bisa disebut sebagai dalil. Tidak bisa disebut sebagai apa? Tidak bisa disebut sebagai dalil. Iya. Maka ini jawaban globalnya. Iya. Baik. Karena kalau itu disebut sebagai dalil, ini repot, pembahasannya panjang sekali. Ya. Artinya apa? Besar konsekuensinya kalau kita sebut itu sebagai dalil. Ya. Jangan ada yang mengatakan, subhanallah, kalau antum tidak sebut sebagai dalil, berarti antum ini betul-betul bersombong sekali. Mau lebih pandai daripada Al-Hafidh Ibn Hajar, As-Sakhawi, As-Suyuti, dia sebut nama-nama. Tapi yang berucap ini tidak pernah berpikir, kau mau lebih pandai daripada Nabi sendiri? Mau lebih pandai daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Iya. Sekarang mereka bacakan ayat-ayat. Dalil kami yang pertama tentang bolehnya maulid. Ayat ini. Yang kedua ayat ini. Yang ketiga ayat ini. Yang keempat hadith ini. Hadith ini. Hadith ini. Ini sekarang ayat-ayat yang kalian baca itu tidak pernah dibaca oleh tiga generasi pertama. Kalian paham tafsirnya, mereka tidak paham? Ya. Ini hal berat. Kita terima hal itu dari mereka. Jelas ya? Jadi kalau misalnya hal itu ditolak oleh para ulama yang melarang maulid, itu jelas penolakan mereka. Pengagungan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Ya. Karena itu di dalam menafsirkan ayat, tidak boleh seorang itu sembarangan. Ya. Tidak boleh dia sembarangan di dalam menafsirkan dari ayat-ayat Al-Quran. Iya. Baik. Karena itu dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, mengada-adakan penafsiran tentang kitab Allah yang para as-salaf dan para a'imma menyelisih penafsiran tersebut, ini membawa dua konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, penafsiran itu pasti salah. Iya. Dan konsekuensi yang kedua, berarti para as-salaf itu yang menyelisihinya itu pasti salah. Jelas ya? Hanya ada dua. Sekarang kalau ada yang menafsirkan, dia baca misalnya ayat, wadakkirhum biayyamillah. Ya. Masya Allah. Kadang ada yang pembahasan maulid bawakan ayat ini, cakep sekali suaranya membaca. Hah? Ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Di antara hari-hari Allah adalah apa? Hari-hari Allah itu nikmat-nikmat Allah katanya. Dan di antara nikmat Allah yang paling besar adalah siapa? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak merayakannya? Ada lagi yang membacakan ayat tentang Nabi Isa alaihissalam di surah As-Saff. Wa mubasyyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, memberi kabar gembira seorang rasul yang datang setelahku namanya Ahmad. Tidakkah kita bergembira dengan datangnya Nabi Muhammad? Nabi Isa saja memberi kabar gembira kepada umatnya. Ini sekarang bilang aja, ini ayat-ayat tidak pernah dibaca oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok mereka tidak ada yang berdalilkan dengan ayat-ayat itu tentang perayaan maulid? Jelas ya? Jadi hanya ada dua kemungkinan. Ucapan kalian benar atau para sahabat yang salah. Iya. Tidak mungkin ada yang berkata mereka benar. Dan saya tidak menyangka. Pasti ada orang yang mengatakan bahwa dirinya benar. Dia salahkan para salaf. Baik. Jadi ini perkara penting ya di dalam penafsiran. Iya. Dan ini kaidah berjalan di tengah para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kata al-imam Al-Hafidh Ibn Abdul Hadi di dalam kitabnya As-Sari'il Mumunki Fir Raddi Ala As-Subuki, kata beliau, wala yajuzu إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على أهل السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة. Tidak boleh sama sekali mengada-adakan penafsiran terhadap sebuah ayat atau terhadap sebuah sunnah yang tidak pernah ada di masa para as-salaf. Dan mereka tidak mengetahuinya. Dan mereka tidak menjelaskannya kepada umat. Ini kalimatnya detail ya. Iya. Jadi tidak ada di masa as-salaf, mereka tidak tahu dan mereka tidak pernah jelaskan. Mungkin saja dia berkata, oh mereka tahu tapi tidak mereka jelaskan. Enggak. Ya, kalau mereka tahu pasti mereka jelaskan. Masa mereka menyembunyikan makna ayat? Enggak mungkin. Jelas ya? Ya kalau misalnya ayat itu ada, wadzakkirhum biayyamillah, itu artinya perayaan maulid, mereka pasti sebut. Sama dengan ayat, qul bifadlillahi wa birahmati, fabidhalika falyafrahu. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya, hendaknya dengan itu bergembira. Ya. Ternyata para ulama as-salaf mereka ada penafsiran terhadap ayat-ayat itu semua. Tidak ada sama sekali yang mengucapkan, menghubungkannya dengan apa? Dengan maulid. Maka ini jawaban global. Kita tidak boleh mengaku lebih pandai daripada mereka. Ya, jelas ya? Dan tidak boleh ada yang berbuat seperti itu. Karena itu dari jalannya para as-salaf rahimahumullahu ta'ala, mereka itu betul-betul komitmen. Sebagaimana datangnya perintah. Ya. Pernah ada dalam riwayat Abu Daud. Kata Mujahid, saya bersama Ibnu Umar. Maka seorang lelaki di sholat duhur atau sholat asar, dia melakukan tathwib. Berada di mana? Di pintu-pintu masjid. Memanggil sholat-sholat, dia di pintu masjid. Dia panggil orang, sholat-sholat. Iya. Apa kata Ibn Umar? Ayo kita keluar. Fa'inna hadihi bid'ah, sungguhnya ini adalah bid'ah. Iya. Perhatikan bagaimana tanggapan mereka terhadap hal-hal yang seperti itu. Iya. Jadi yang pakai dalil-dalil umum. Repot ya kalau seorang memakai dalil-dalil umum. Mencocoki syariat itu, dia harus mencocoki, yang dikatakan mencocoki syariat itu pada 6 hal. Mencocoki syariat. Iya. Mencocoki pada sebabnya, pada jenisnya, pada kaifiatnya, pada bentuknya, pada waktunya dan pada tempatnya. 6. Itu harus dilihat syariat pada 6 hal ini. Jangan keluar darinya. Ya kalau misalnya ada yang berkata, enggak apa-apa saya sholat duhur. Setelah sholat subuh, saya sambung saja sholat duhur. Ya. Daripada saya ketiduran, ya, saya sambung saja. Ini boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh. Kenapa? Karena ini enggak mencocoki tempat. Kalau ada yang menambah sholat duhur jadi 6 rakaat. Hah? Boleh atau tidak? Tidak boleh, semuanya berkata tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi hanya menuntunkan 4 rakaat. Jelas ya? Menuntunkan 4 rakaat. Iya. Kalau misalnya ada yang berakikah. Iya. Ada yang berakikah dengan menyembelih unta. Bagaimana? Boleh atau tidak? Nah, boleh. Akikah itu dengan kambing. Walaupun unta lebih mahal, tidak bisa. Tidak syah, hanya dengan kambing saja yang syah. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini pintu ditutup di dalam agama. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Awal bid'ah amali yang terjadi di Kufah, orang yang duduk di masjid itu, berdikir, bertahlil, bertasbih, bertakbir. Ya. Ibnu Mas'ud mengingkarinya. Ibnu Mas'ud mengingkarinya. Beliau berkata kepada orang-orang yang duduk itu, betapa kasihannya kalian, wahai umat Nabi Muhammad. Ini pakaian Nabi kalian. Belum lagi usang. Bejananya belum lagi pecah. Maksudnya belum lama meninggal. Kalian sudah membuat perkara baru dalam agama. Hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalian berada di atas petunjuk lebih baik dari petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Dan kemungkinan yang kedua, kalian ini muftatihu babi dhalalah, orang yang membuka pintu kesesatan. Hanya ada dua kemungkinan. Jelas ya? Karena itu, ibadah ini, pintu ibadah itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia yang mensyariatkan. Sampai kepada kita melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ada yang mengada-adakan sesuatu ibadah di dalam agama ini tanpa ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini kaidah yang sangat penting di dalam beragama. Dan ini jawaban global untuk semua alasan orang-orang yang mengatakan maulid itu apa? Adalah dibolehkan. Iya. Adalah dibolehkan. Jadi umumnya mereka mengatakan dibolehkan. Tidak ada masalah. Ya, kalau ada yang agak ini, dia katakan istihbab. Ya. Ada yang ekstrim di masa ini, namanya Ali Al-Jufri. Dia katakan sunnah mu'akkadah. Maulid itu. Subhanallah. Ya, orang-orang sebelumnya tidak ada yang berucap seperti itu. Ya. Tapi ini perhatikannya, kecintaan kepada hal-hal yang seperti itu membuka seorang masuk bergampangan, jatuh di dalam kekeliruan, kesalahan, akhirnya melakukan hal-hal yang kadang tidak pernah tergambar. Baik. Jadi ini dasar pertama ya. Dan dimaklumi di dalam agama kita tentang tidak bolehnya membuat perkara-perkara agama, perkara-perkara baru. Kewajiban kita adalah mengikuti, menapaki. Sebagaimana firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili. Sungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan itu. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain sehingga memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Mujahid, as-subul di sini bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Tinggalkan jalan-jalan itu. Ikuti jalan yang lurus saya. Ya, digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan perkara baru di dalam agama kami ini, apa yang bukan darinya, maka itu adalah tertolak. Hadis Aisyah riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslimnya, beliau bersabda, man amila amalan laysa alihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas perkara kami, maka itu adalah tertolak. Iya. Dan di sahih Muslim, Nabi setiap Jumat beliau berkata, inna khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baik pembicaraan adalah kitab Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Dalam riwayat An-Nasa'i ada tambahannya, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Iya. Di dalam hadis Irbad ibn Sariyah, riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam wejangan beliau yang masyhur, kata beliau, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan pendapat yang banyak. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah itu. Peganglah dengan kuat, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ya, gigi geraham itu yang paling kuat ya, dari gigi. Disuruh menggigitnya dengan kuat. Dan hati-hati kalian dari perkara baru. Sebab setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah apa? Adalah kesesatan. Baik. Saya tidak bacakan di sini ya dari ucapan-ucapan para a'immah terkait dengan kewajiban berpegang dengan agama. Dan tidak boleh ada yang membuat jalan sendiri dalam beragama. Baik, saya akan singgung beberapa dalil dari orang-orang yang membolehkan. Yang paling masyhurnya saja. Sebab kalau kita bahas semuanya, ini Masya Allah sudah cukup larut malam sekarang ini. Ya. Di antara dalilnya yang paling populer, mereka, jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau berdalil dengan ayat, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih, fabidhalika faliyafrahu, huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya. Dengan hal itulah mereka bergembira. Itu lebih baik dari segala dunia yang mereka kumpulkan. Nah, mereka katakan bahwa keutamaan Allah dan rahmatnya. Dari rahmat, ya, Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka memperingati lahirnya beliau itu bagian dari apa? Bergembira dengan apa? Keutamaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya bagaimana ini? Sudah terjawab dengan jawaban umum itu tadi. Ini sekarang dari mana dia dapat penafsiran seperti itu? Tidak ada seorang pun dari ahli tafsir yang menafsirkan seperti itu. Iya. Baik. Jangan merasa lebih pandai daripada Nabi dan para sahabatnya di dalam memahami ayat-ayat. Andai kata itu bagian dari makna ayat, pasti sudah sampai kepada kita. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau dibaca di dalam buku-buku tafsir, tafsir Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, Al-Qurtubi, Ibnu Arabi dan selainnya, tidak ada seorang pun yang menafsirkan bahwa rahmat di dalam ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita baca ayat sebelumnya itu kelihatan bahwa rahmat itu adalah Al-Quran. Itu yang disebutkan dengan apa? Dengan rahmat. Terkait dengan zat Nabi sendiri, ya. Maka tidak ada yang menafsirkannya seperti itu. Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, bagaimana yang disebutkan oleh Al-Qurtubi, mereka berkata, keutamaan Allah adalah Al-Quran, rahmatnya adalah Islam. Rahmatnya adalah Islam. Dan mengatakan keutamaan Allah adalah Al-Quran, rahmatnya kalian dijadikan dari ahlul Islam. Iya. Karena itu Ibn Al-Qayyim secara umum berkata, ucapan para as-salaf tentang keutamaan dan rahmat pada ayat ini, itu berputar pada makna Islam dan Sunnah. Berputar pada Islam dan Sunnah. Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga. Iya. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk manusia itu bukan dengan lahirnya Nabi. Tapi dengan diutusnya beliau sebagai Rasul. Itu yang disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Kerasulan beliau, beliau diutus itulah rahmat bagi manusia. Jelas ya? Tidak disinggung masalah kelahirannya. Maka dari mana di sini ditafsirkan ayat ini terkait kita bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim beliau berkata, "Inni lam ub'at la'anan, innama bu'ittu rahmah." Sungguhnya saya tidak diutus sebagai orang yang gemar melaknat. Tapi saya diutus sebagai rahmat. Nah ini, diutus sebagai apa? Rahmat. Ya rahmat itu pada keadaan beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, muncul pertanyaan yang lain. Bagaimana dengan mereka yang berdalil dengan ayat? Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan bersalamlah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata mereka, ayat ini kita diperintah bersalawat dan apa? Memperbanyak salam. Dan maulid itu anjuran untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jawaban yang pertama sudah di jawaban global. Tidak pernah ada dari para sahabat, para tabiin yang memahami ayat ini ada pembahasannya dengan pembahasan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan menafsirkan. Ya, penafsiran yang tidak pernah dikenal oleh Nabi, apa oleh para sahabat, para tabiin dan tabiut tabiin. Ya. Sebab itu artinya ada dua kemungkinan. Kamu lebih pandai daripada mereka. Ya. Mereka keliru, kamu yang benar. Atau mereka yang benar. Ya, tidak menerangkan hal tersebut karena memang tidak ada hubungannya. Dan kalian yang keliru. Baik, jawaban yang kedua. Ya. Berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disunnahkan pada setiap waktu. Disunnahkan pada apa? Setiap waktu, bukan di acara kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saya. Karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Muslim, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran." Barang siapa yang berselawat terhadapku satu selawat, maka Allah akan berselawat untuknya dengan satu selawat ini sebanyak 10 kali. Jelas ya? Baik. Muncul pertanyaan yang lain. Bagaimana kalau mereka berdalilkan dengan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa hari Senin, kata beliau, "Dzalika yauma wulidtu fihi wa unzila alayya fihi." Ya. Ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau berkata itu adalah hari saya dilahirkan dan hari diturunkan wahyu padaku. Diturunkan wahyu padaku. Baik. Ini dalilnya yang paling sering dipakai. Ya. Bahkan kalau ada yang ditanya tentang maulid secara ringkas, apa dalilnya? Paling ini hadis yang disebut. Iya. Ini hadis yang dia sebut. Baik, ini hadis kira-kira diketahui oleh para sahabat atau tidak? Hah? Ya, enggak mungkin enggak diketahui. Datangnya juga dari sahabat. Sahabat yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampainya kepada orang belakangan itu semuanya melalui jalur para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Masa mereka semuanya sangat lalainya mengalfakan makna di dalam apa? Di dalam hadis ini. Jelas ya? Baik. Iya. Yang kedua. Jawaban yang kedua. Kalau yang diinginkan bahwa merayakan maulid itu adalah kesyukuran terhadap nikmat lahirnya Nabi, katanya Nabi, karena itu adalah hari lahirnya, maka beliau pun berpuasa di situ, bersyukur. Menunjukkan kalau kita mengadakan ibadah yang lain boleh saja. Bagus. Sebab Nabi melahirkan apa? Hari lahirnya. Ini dikatakan kepada mereka, kalian ini sudah lancang. Nabi saja hanya apa? Hanya berpuasa. Andai kata ada syariat yang lain, Nabi pasti akan apa? Nabi akan terangkan. Maka jangan melampaui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada dari para sahabat yang memahami hal yang seperti itu. Iya. Kemudian yang ketiga, ini hadis terkait dengan hari Senin. Hari Senin itu dalam setahun datang berapa kali? Jangan tanya dalam setahunnya. Dalam sepekan berapa kali? Satu kali. Dalam sebulan paling sedikit berapa? 4 kali. Kan begitu? Ya. Jadi ini hari Seninnya terkait dengan puasanya. Ya. Sedangkan maulid itu cuma sekali dalam setahun saya. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hanya mencukupkan dirinya ya dengan puasa saya, maka harusnya kita juga mencukupkan diri dengan apa? Dengan puasa. Sebab itu yang dipilih oleh Nabi untuk dirinya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini pemahaman yang benar ya, yang terkait dengan hadis yang mulia ini. Iya, ada juga yang berdalilkan. Kalau misalnya ada yang bertanya lagi bagaimana dengan mereka yang berdalilkan bahwa di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, beliau melihat orang Yahudi berpuasa Asyura. Maka Nabi berkata, "Apa ini puasa?" Orang Yahudi berkata, "Yaumun salaha

pada orang-orang yang mengatakan mendukung maulid, katanya datang dalam sebagian riwayat bahwa siksaan diringankan terhadap Abu Lahab setiap hari Senin disebabkan karena dia membebaskan Thuwaibah. Tatkala Thuwaibah ini memberi kabar gembira bahwa Nabi itu telah apa? Telah lahir. Iya. Nah, jadi ini ada dua kisah ya, ada kisah dalam Bukhari, ada yang kisah di luar apa? Di luar Bukhari. Baik, jawaban yang pertama itu dulu. Ya. Ini andai kata Syah, harusnya ini kan ini luput dari Abu Bakar atau tidak? Yang seperti ini. Siapa yang paling dekat kepada Nabi? Hah? Abu Bakar As-Siddiq. Baik, Urwa Ibnu Zubair, tabi'in. Tidak berjumpa Nabi. Ya. Di riwayat yang lain disebutkan beliau mengambilnya dari Al-Abbas. Al-Abbas yang bermimpi melihat Abu Lahab. Al-Abbas sendiri pernah dinukil merayakan maulid Nabi? Tidak ada. Jelas ya? Jadi tidak ada yang memahami seperti itu. Dari kalangan para sahabat. Nah, jawaban yang lainnya, ini riwayat terkait dengan apa namanya? Kalau kisah bahwa Thuwaibah itu menyusui Nabi, itu haditsnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Itu syah. Tidak diragukan. Iya. Ada silam pendapat di kalangan ulama apakah Thuwaibah masuk Islam atau tidak. Karena itu disebutkan Thuwaibah radhiyallahu anha sebagai sahabat di Al-Isabah oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Baik, walaupun ada silam pendapat di dalam hal tersebut. Tapi dia menyusui Nabi, ya benar menyusui Nabi. Tapi kapan dia menyusui Nabi? Iya. Nah, ini riwayat-riwayat yang datang, itu datangnya dari siapa? Urwa Ibnu Zubair. Urwa ini tabi'in. Tidak berjumpa dengan Nabi. Jadi dia hadir enggak kisah ini? Tidak hadir. Ini namanya mursal dalam sisi apa? Hukum riwayat. Dan hadith mursal itu adalah hadith yang lemah. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala itu kadang membawakan sebagian riwayat. Ada yang muallak, ada yang mursal. Di sebelum hadith sahihnya atau setelahnya. Dan itu dimaklumi. Dan Imam Al-Bukhari memasukkan dari muallakat, dari beberapa riwayat yang apa namanya terputus di dalam sahihnya. Itu sekedar penguat. Tapi bukan dianggap sebagai hadith yang sahih sama dengan hadith-hadith yang telah diakui dan diterima oleh para ulama. Baik, jadi ini dibahas ya oleh para ulama dan Ibnu Hajar sendiri mengatakan bahwa ini mursal dari Urwa. Ya, dan yang menyebutkan bahwa dia diringankan siksaannya setiap hari Senin itu tidak ada dari riwayat yang menguatkannya. Ya, tidak ada riwayat yang menguatkannya. Kemudian dari sisi makna juga, andai kata ini sahih misalnya, atau sebelum kita bertolak kepada sahih. Ini kan mimpi. Ya kan? Mimpi. Sekarang mimpi hujjah dalam syariat atau bukan? Bukan hujjah dalam syariat. Baik. Jawaban yang keempat. Andai kata anggaplah itu benar. Iya. Thuwaibah ini gara-gara memberi kabar gembira kepada Abu Lahab. Wahai Abu Lahab. Ya. Kemenakanmu lahir. Wah, Abu Lahab berkata, kamu karena kasih kabar gembira kepada saya, kamu bebas. Jadi katanya Abu Lahab saya bergembira dengan kelahiran Nabi, dia diringankan siksanya. Bagaimana pula dengan seorang mukmin yang bertauhid bergembira dengan kelahiran Nabi dengan merayakan apa? Maulidnya. Caranya mengkiaskan, masya Allah ya. Nah, itu jawabannya secara berurut seperti itu tadi. Pertama tidak ada sahabat tabiin, tabiut tabiin memahami seperti itu. Dari mana dia bisa memahami sendiri? Kemudian yang kedua riwayatnya mursal. Kemudian yang ketiga ini mimpi. Mimpi itu bukan apa? Hujjah. Kemudian yang keempat ini menyelisihi zahir Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu di dalam Al-Quran orang kafir amalannya itu bagaimana kalau kafir? Hancur amalannya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'allahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Itu menyelisihi Al-Quran. Dan yang terakhir di sini Abu Jahal. Sebenarnya banyak jawaban ya. Ya, banyak jawaban di sini oleh para ulama, tapi saya ringkas. Ya. Baik, ini kegembiraan Abu Lahab dengan kelahiran Nabi waktu itu. Kegembiraan sifatnya apa? Sifatnya ibadah atau kegembiraan tabi'i? Hah? Saya misalnya punya saudara, ya, lahir anaknya, saya gembira atau tidak? Saya gembira kan begitu, itu tabiat namanya. Tabiat, itu tidak terkait dengan apa? Tidak terkait dengan ibadah. Baik, kalau ada yang bertanya, berkata lagi, bukankah boleh memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena para syair-syair mereka apa namanya membacakan syair-syairnya di depan Nabi, memuji beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini dalil tentang bolehnya tersebut dilakukan di Maulid. Maka jawaban yang pertama ini, para sahabat yang mengucapkan syair kepada Nabi, dia ucapkan di pembahasan apa? Di situasi Maulid? Jawabannya tidak ada. Ya. Jadi dari mana kalian memasukkannya di pembahasan? Di pembahasan Maulid. Kemudian yang kedua, apa yang diucapkan oleh para sahabat tersebut, itu pujian-pujian dalam batasan yang dibolehkan oleh syariat. Memang mereka memuji Nabi, itu untuk membantah orang-orang kafir. Iya. Kadang Al-Hassan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syairnya, beliau memang menghujat kaum musyrikin yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk dari membela agama namanya. Bentuk dari membela agama. Adapun kalau di dalam perayaan tersebut dibacakan dari qasidah atau syair-syair yang berlebihan dalam memuji Nabi, ini menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa inna man abad faqulu Abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian berlebihan dalam menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Katakan saya ini hanyalah hamba Allah. Maka katakan Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya. Ada lagi yang mengatakan. Ini disebutkan dari As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi kalau ada yang berkata. Ya. Orang-orang Nasara. Ini As-Sakhawi berkata ya, kalau ada yang berdalil dengan ucapan As-Sakhawi. Idza kana ahlus salibi ittakhadhu lailata maulidi nabiyihim 'idan akbar, fa ahlul islami aula bitakrimi wa ajdar. Kalau orang-orang pengikut salib, maksudnya orang-orang Nasara, mereka menjadikan malam lahirnya nabi mereka sebagai hari raya yang besar. Ya, hari raya yang besar ya. Diperingati setiap tahun tanggal 25 Desember kan begitu. Ya. Hingga hari ini diperingati. Jadi kalau orang Nasara memperingati kelahiran nabinya seperti itu, maka harusnya umat Islam lebih pantas lagi. Ya. Ini ucapan As-Sakhawi. Baik. Jelas ya? Memang tidak banyak yang berdalilkan dengan hal ini. Tapi ada juga yang membawakan itu. Ya. Karena ini ucapan dari As-Sakhawi rahimahullah jelas kelirunya. Karena itu Ali Qari sendiri, yang notabene Ali Qari ini termasuk ulama yang menulis buku pembolehan maulid, dia nukil ucapan As-Sakhawi dan beliau bantah ucapan As-Sakhawi ini. Beliau katakan, "Qultu," saya berkata, "lakin yaridu alaihi annana ma'muruna bi mukhalafati ahli al-kitab." Akan tetapi ucapan As-Sakhawi tidak bisa diterima karena kita diperintah untuk menyelisihi ahlul kitab. Iya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law salaku juhra dabbin lasalaktumuh." Sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk di dalam lubang bab, lubang biawak, apa namanya, padang pasir. Ya mungkin kata biawak ya yang paling dekat. Walaupun sebenarnya dia bukan biawak ya. Jadi kata beliau, sampai kalau ahlul kitab itu masuk ke dalam, sampai orang-orang sebelum kalian itu, kalau masuk di dalam lubang bab, kalian juga akan ikuti. Saking miripnya, adanya orang-orang seperti ini akan datang mirip mengikuti ahlul kitab. Maka kami bertanya, "Ya Rasulullah, orang Yahudi dan Nasara yang diinginkan?" Kata Nabi, "Ya siapa lagi?" Jadi Nabi beritakan akan ada nanti dari umat yang mengikuti seperti itu. Dan Rasulullah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Baik. Iya. Jadi ini beberapa beberapa dalil ya yang berjalan. Ya. Adapun terkait dengan ayat itu tadi, wadzakirhum bi ayyamillah, itu jawabannya seperti itu. Ya. Jadi tidak ada yang menafsirkan di situ dengan kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpakai dalil-dalil umum, andai kata itu benar keumuman yang mereka pegang para sahabat dan para tabiin pasti sudah apa? Sudah mengetahui ya. Baik. Kemudian di sini ada yang berkata lagi. Ada yang mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya katanya membolehkan maulid. Iya. Dan ini dinukil oleh sebagian orang. Ya. Ibnu Taimiyah saja membolehkan apa? Membolehkan maulid. Iya. Baik. Apa itu yang dibolehkan oleh Ibnu Taimiyah? Baik, jadi disebutkan katanya bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya menerangkan tentang orang yang melakukan maulid, wallahu qad yuthibuhum ala hadhil mahabba wal ijtihad la ala hadhil bidah. Allah Subhanahu wa taala kadang membalas mereka ya di atas kesungguhan ini, di atas kecintaan mereka ini, dan di atas kesungguhan, tapi bukan di atas bidah. Iya. Disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagian ucapan beliau di Iqtida Siratul Mustaqim tentang ta'zimul maulid wa ittikhadhuhu musiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'adzim. Iya. Pengagungan maulid dan menjadikannya sebagai musim kadang dikerjakan oleh sebagian manusia, kata beliau. Dan padanya ada pahala yang besar. Li husni qasdihi, karena bagusnya maksud dia. Wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dia mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini ucapan dari Syekhul Islam rahimahullahu taala. Ini memang ada dari ucapan beliau. Tapi beliau bukan di konteks orang yang membolehkan apa? Membolehkan maulid. Saya sudah bacakan ya ucapan beliau tegas bahwa maulid itu adalah apa? Adalah bidah. Dan ucapan-ucapan beliau di tempat lain juga tegas akan hal itu. Hanya saja memang beliau membahas di sini terkait dengan sebagian orang yang kadang dia berbuat maulid tersebut, dia punya niat yang bagus. Dia punya niat yang bagus. Tapi dia tidak bermaksud menyelisihi syariat. Dia tidak sengaja di dalam hal tersebut. Nah, itu yang dibahas oleh beliau. Ya. Maka ini yang dikatakan bahwa siapa yang melakukannya, maka dia dapat dari apa? Kadang dia dapat dari pahala. Ya, dan ini ucapan benar ya. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah orang yang wafat itu, ketika dia akan meninggal, dia katakan kepada keluarganya, kalau saya mati, bakarlah saya. Ya. Karena kalau Allah mampu membangkitkan saya pasti disiksa. Maka begitu dia meninggal, dibakar oleh keluarganya. Sebagian tubuhnya dilempar ke laut, sebagiannya ke tanah. Maka Allah berfirman, berdiri lagi orang tersebut. Ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Dia berkata, wahai Rabbku, karena saya takut kepadamu. Maka dia diampuni. Ini orang ragu atas kemampuan Allah bisa membangkitkannya. Tapi dia tidak tahu tentang hal tersebut. Dia punya niat yang baik. Dia takut kepada apa? Siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia diampuni karena hal tersebut. Jelas ya? Baik. Jadi karena itu di dalam orang-orang yang membolehkan, karena ada sebagian orang dia sudah berijtihad ya. Berusaha bertindak sebagai dalil, maka mungkin ini dia punya sisi pahala dia berijtihad. Kalau dia memang ahli ijtihad, dia berijtihad. Seorang mujtahid kalau berijtihad, dia benar dapat berapa? Dua pahala, dia salah dapat satu pahala. Kan begitu. Mungkin kadang ada orang yang diberi pahala dalam hal tersebut. Bukan karena asal pada maulidnya. Adapun pada maulid itu sendiri, dia sudah dipastikan bahwa maulid itu adalah apa? Adalah bid'ah sebagaimana yang telah kita terangkan. Baik. Ini ada yang berbicara tentang definisi maulid. Ya. Apa disebut maulid atau maulud? Ya. Kemudian setelah itu ada dari ucapannya, ya. Jadi katakan dikala Anda menolak maulid atau menolak maulud dengan pengertian seperti ini, dia terangkan makna secara bahasa ya, maka Anda keluar dari Islam. Ya. Saya menentang maulid Nabi. Berarti Anda menentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menentang maulud Nabi, berarti Anda berhadapan dengan Nabi, Anda musuh Nabi. Ini memang ucapan yang mengucapkannya saya kira dia tidak memaksudkan untuk mengatakan orang yang tidak maulid misalnya kafir dan seterusnya. Dia bahas dari sisi apa? Dari sisi bahasa. Ya. Dan maksudnya juga bagus. Ya. Katanya kalau kita ingin bahas sesuatu kita bahas dulu dari sisi definisinya. Dia mulai bahas dari sisi bahasanya, tapi sayangnya dia tidak bahas dari sisi istilahnya. Iya. Jelas ya? Maulid itu, ya, kata al-maulid, itu bisa isim makan dan bisa isim zaman. Bisa bermakna waktu kelahiran dan bisa bermakna tempat kelahiran. Itu memang betul. Ya. Dan saya kira di antara umat Islam ini tidak ada yang mengingkari apa? Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengingkari kelahiran Nabi? Ya, di antara orang yang membolehkan dan melarang maulid itu tidak ada sama sekali lewat di tengah mereka pembahasan mengingkari kelahiran Nabi. Karena tidak seorang berakal pun yang membahas di dalam apa namanya mengucapkan hal tersebut. Makanya kalau ada yang membahas ini namanya keluar dari inti masalah. Keluar dari inti masalah. Akhirnya ucapannya dianggap bisa dibawa kepada pengertian lain oleh manusia. Ya, dan ini adalah hal yang gak layak. Baik. Yang kedua, ada kalimat-kalimat di dalam syariat seperti kata. Jadi kalau misalnya tanya, apa hukum belas misalnya? Betul yang ditanya itu kalau hukum gelas, gelas itu tidak ada hukumnya. Yang ditanya misalnya hukum meminum dari gelas, hukum menggunakan gelas, jelas ya? Nah, itu benar. Ya. Apa hukum beras? Ya. Memang beras tidak ada hukumnya, tapi penggunanya beras itu sebagai apa? Sebagai zakat, sebagai makanan, nah itu yang dibahas tentang hukumnya. Tapi ada istilah berjalan di tengah para ulama, kalau ditanyakan seperti itu sudah dimaklumi. Contoh misalnya, apa hukum fitrah? Fitrah itu istilah para ulama artinya zakat fitri. Zakat fitri, makanan pokok yang dikeluarkan itu namanya apa? Fitrah, itu disebutkan oleh Imam Nawawi, istilah fuqaha. Jadi kalau ditanya apa hukum fitrah, orang sudah tahu fitrah itu apa. Jangan terangkan fitrah secara bahasa, keliru. Sebab kita di sini berbicara tentang apa? Tentang istilah. Sama dengan maulid. Kok dibahas masalah bahasa? Berarti keliru semua nih orang-orang yang nulis tentang maulid ini. Iya. Apa Suyuti husnul maqsid fi amalil maulid. Tapi hukmil maulid. Baiknya niat tentang amalan maulid. Disebut maulid. Iya. Jelas ya? Karena maulid ini sudah menjadi istilah. Perayaan. Jelas ya? Perayaan. Jadi kalau dia katakan saya ingkari maulid, itu kaitannya terkait dengan masalah perayaan maulid itu. Itu yang dibahas oleh para ulama. Jadi tidak cocok kalau seorang masuk di dalam pembahasan tersebut. Ya, apalagi setelah itu masuk di dalam menyalahkan kaidah-kaidah yang sudah tetap disepakati oleh para ulama. Ya. Ini dari ucapannya, katanya Jadi katanya jangan ketika maulid bidah, masya Allah. Katanya antum itu bidah dari kepala sampai kaki. Ya. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang yang bikin perbandingan begini. Maulid Nabi, zaman Nabi tidak ada, coret. Zaman sahabat tidak ada, coret. Zaman tabiin tidak ada, coret. Zaman ini ada. Ya, kalau begitu dia apa namanya? Bidah. Ya. Baik. Jadi katanya kalau antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal katanya. Ya, ini fatal. Zakat pakai beras diberi contoh. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret, zaman sahabat coret, zaman tabi coret, zaman ulama coret. Ya zaman antum ada, berarti antum bid'ah pakai beras. Ini pertama masuk di dalam hal yang dia menyelisihi kaidah yang sudah jelas. Itu benar kaidahnya. Tidak ada di masa Nabi dan para tabi'in, tidak ada di masa Nabi, para sahabat, para tabi'in. Dari hal, memang diterangkan, yang tidak ada itu kayak bagaimana bentuknya. Dari hal yang di masa Nabi itu sebabnya ada. Iya. Konsekuensi hal yang menyeru untuk melakukannya itu ada. Dan tidak ada penghalang di masa Nabi. Yang seperti ini itu tidak bisa menjadi apa? Menjadi syariat. Pasti dia masuk ke dalam bid'ah. Ada di masa Nabi. Bisa dikerjakan. Sebabnya ada. Iya. Diperlukan. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka itu apa? Masuk di dalam bid'ah. Jelas ya? Atau hal yang ditinggalkan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, memang mereka sengaja meninggalkannya. Maka ini siapa yang mengerjakannya berarti dia adalah apa? Adalah bid'ah. Nah, ini memang kaidahnya di situ. Jangan dibolak-balik. Memang betul, dan semua yang ada di yang tidak ada di masa Nabi itu bukan bid'ah. Mobil tidak ada di masa Nabi, bid'ah atau bukan mobil? Ya. Bid'ah secara bahasa, tapi secara syar'i apa? Tidak. Dia dibolehkan. Ya, jangan masuk dalam pembahasan itu. Fokus, katanya fokus. Ini keluar pembahasan. Ya. Keluar pembahasan. Jelas ya? Terus memberi contoh beras. Ini saya enggak tahu zakat apa yang diinginkan. Kalau dia inginkan zakat adalah zakat hasil bumi, maka beras masuk di dalam keumuman ayat. Wa tu haqqahu yawma hasadi. Kalau dia inginkan dengan zakat adalah zakat fitri, maka beras masuk di dalam keumuman hadith, so'an min to'am, satu so' dari makanan. Bukan gandum, bukan ini, tapi makanan. Makanan, beras masuk makanan atau bukan? Makanan. Berarti ada dalilnya dari Al-Quran dan hadith. Jangan langsung bilang, oh tidak ada di masa Nabi. Dari mana dia bilang tidak ada? Iya. Ini karena kurang detail di dalam apa? Melihat dari dalil-dalil. Siapa yang mengatakan bahwa mushaf itu dikumpulkan, itu di masa Uthman. Tidak ada di masa Nabi SAW. Memang tidak ada di masa Nabi. Tapi Nabi SAW sudah memberikan pondasi-pondasi syariatnya. Iya. Beliau perintah kepada Abdullah bin Amr bin As menulis dari beliau. Beliau berkata kepada para sahabat, uktubu li Abi Syah. Iya. Ini semuanya dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa penulisan itu adalah hal yang apa? Hal yang dianjurkan oleh Nabi. Karena itu ketika dikumpulkan, itu berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan sholat tarawih. Ya, memang di masa Nabi tidak ada sholat tarawih setiap hari. Tapi sholat tarawih itu pernah dilakukan oleh Nabi. Pernah dilakukan oleh Nabi. Walaupun cuma 3 malam beliau keluar. Dan alasannya beliau tidak lakukan setiap hari ada. Karena khawatir akan diwajibkan kepada siapa? Kepada umatnya. Jadi jangan dikatakan tidak ada dalilnya. Iya. Kadang pendalilan itu tidak harus secara nas. Mungkin ada teks umum atau ada makna yang melekat ke sana. Ya, tapi itu tadi kaidahnya, jangan keluar dari makna itu tadi. Jadi sesuatu itu kalau dia tidak ada di masa Nabi, padahal ada hal yang mengharuskan hal itu dikerjakan, ya. Sebabnya dan perkara itu juga tidak ada yang menahannya, tidak ada mani di situ, maka yang seperti ini itu adalah hal yang tidak boleh ada yang masuk di dalamnya. Bukan perkara yang apa? Bukan perkara yang disunnahkan. Nah, itulah pembahasan maulid. Ya. Alasan maulid apa? Cinta kepada Nabi. cinta kepada Nabi, semua orang cinta kepada Nabi atau tidak? Iya. Makanya kita tanyakan, kalau memang cinta kepada Nabi, tidak ada yang lebih cinta kepada Nabi melebihi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak ada yang bikin maulid. Iya. Jadi sebabnya ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak ada para sahabat yang melakukannya. Menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan. Dan tidak ada penghalang. Iya. Menunjukkan bahwa itu bukan syariat. Nah, itu cara memakai kaidah. Jangan mencampur baurkan antara ini dan itu. Ini perkara yang tidak bagus ya, membawa kepada apa? Kita namanya menyentuh apa namanya pembahasan-pembahasan yang sudah dikaji secara ilmiah oleh para ulama. Di ilmu usul fikih itu pendalilan itu ada sumbernya. Ada dari Al-Quran, ada dari hadith, ada dari ijma, ada dari kias, ada dari ucapan sahabat. Ya, sebagiannya ada yang menghitung istihsan, ada yang berdalil dengan amalan penduduk Madinah. Ya. Ada yang berdalil dengan masalih mursalah. Itu kan dibahas di pembahasan usul fikih. Jadi cara pendalilan itu ada cara berdalilnya. Ya bukan sembarangan. Jangan seorang itu kalau dia tidak sependapat dengan orang lain, keluar darinya kalimat-kalimat yang kalimat ini tidak cocok. Di dalam apa? Di dalam ranah silam pendapat. Baik. Jadi ini mungkin yang bisa saya terangkan di pertemuan ringkas ini. Walaupun banyak sudut ya saya belum jelaskan. Tapi mudah-mudahan apa yang dijelaskan pada pertemuan malam ini bermanfaat untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam.